pekerjaan. Kau bilang padaku baik-baik sayang, abang pasti cepat pulang. Kasihkan aku sebotol berlian, sesuap nasi pun jarang. Kawan, dulu terjadi bawa berlian.